أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء أمرنا أي عذابنا بإرسال الريح العقيم التي ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ولما جاء أمرنا tatkala telah datang perkara kami ay azabuna azab kami mirsal rihil aqim dengan diutusnya angin yang kencang yang merusak apa yang ada di hadapannya, dihancurkan. Tidak ada satupun datang masuk ke dalam angin tersebut kecuali hancur lebur, terluruh lantah, hancur dengan angin yang sangat kencang itu. Najaina Hudan, kami selamatkan Hud alaihi salatu wassalam. Walladzina amanu ma'ah birahmati minna. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman yang bersama Hud. Karena apa? Rahmat minna. Coba dilihat, karena kasih sayang dari kami, kata siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat dari Allah. Wa najainahum, dan kami selamatkan mereka min azabin ghalidh, dari azab yang sangat pedih, yang sangat berat, azabun syadid. Ahallahullah bi'adin fasbahu la yura illa masakinahum. Allah binasakan kaum 'ad. Wila adin akhahum hudan, Allah binasakan. Qawm ad, hasbahu la yura illa masakinahum. Maka sudah tidak terlihat lagi kecuali tempat-tempat mereka. Artinya penghuninya hancur, binasa, luluh lantah, hancur lebur. Waliyahzubillah. Kenapa demikian? Karena tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Waliyahzubillah. Fanasallahu al-afu wal-afiyah wassalamah. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.